Konsultasi Syariah. Siapakah mahram kita? Pertanyaan. Apakah kakak ipar atau istri dari saudara laki-laki itu termasuk muhrim? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pertama, kami ingatkan bahwa penggunaan istilah yang benar adalah mahram dan bukan muhrim. Karena muhrim artinya orang yang melakukan ihram, baik untuk umrah atau haji. Sedangkan mahram, Imam An-Nawawi memberi batasan dalam sebuah definisi berikut. Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Syarah Sahih Muslim. Kemudian, beliau memberikan keterangan untuk definisi yang beliau sampaikan. 1. Haram untuk dinikahi selamanya. Artinya ada wanita yang haram dinikahi, namun tidak selamanya, seperti adik istri atau bibi istri. Mereka tidak boleh dinikahi, tetapi tidak selamanya. Karena jika istri meninggal atau dicerai, suami boleh menikahi adiknya atau bibinya. 2. Disebabkan sesuatu yang mubah. Artinya, ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya dengan sebab yang tidak mubah. Seperti ibu wanita yang pernah disetubui karena dikira istrinya, atau karena pernikahan syubhat. Ibu wanita ini haram untuk dinikahi selamanya, namun bukan mahram. Karena menyetubui wanita yang bukan istrinya, karena ketidaktahuan, bukanlah perbuatan yang mubah. 3. Karena statusnya yang haram. Karena ada wanita yang haram untuk dinikahi selamanya. Namun bukan karena statusnya yang haram, tetapi sebagai hukumannya. Misalnya, wanita yang melakukan mula'anah dengan suaminya, setelah saling melaknat diri sendiri karena masalah tuduhan selingkuh, selanjutnya pasangan suami istri ini dipisahkan selamanya. Meskipun keduanya tidak boleh nikah lagi, namun lelaki mantan suaminya bukanlah mahram bagi si wanita. Adapun wanita yang tidak boleh dinikahi karena selamanya, ada 11 orang ditambah karena faktor persusuan. 7 di antaranya menjadi mahram karena hubungan nasab, dan 4 sisanya menjadi mahram karena hubungan pernikahan. Pertama, 7 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan nasab. 1. Ibu, nenek, buyut perempuan, dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan, baik saudari kandung, sebapak, atau seibu. 4. Keponakan perempuan, dari saudara perempuan, dan keturunannya ke bawah. 5. Keponakan perempuan, dari saudara laki-laki, dan keturunannya ke bawah. 6. Bibi dari jalur bapak, atau ammat. 7. Bibi dari jalur ibu, atau khalat. Kedua, 4 wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan. 1. Ibu istri, atau ibu mertua, nenek istri, dan seterusnya ke atas, meskipun hanya dengan akad. 2. Anak perempuan istri, atau anak tiri, jika si lelaki telah melakukan hubungan dengan ibunya. 3. Istri bapak, atau ibu tiri, istri kakek, atau nenek tiri, dan seterusnya ke atas. 4. Istri anak, atau menantu perempuan, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Demikian pula karena sebab persusuan bisa menjadikan mahram sebagaimana nasab. Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Catatan, pertama, saudara ipar apakah mahram? Saudara ipar bukan termasuk mahram. Bahkan Nabi SAW mengingatkan agar berhati-hati dalam melakukan pergaulan bersama ipar. Dalilnya, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum kakak ipar?" Nabi SAW bersabda, "Saudara ipar adalah kematian." Hadis riwayat Bukhari. Maksud hadis, interaksi dengan kakak ipar bisa menjadi sebab timbulnya maksiat dan kehancuran. Karena orang bermudah-mudah untuk bebas bergaul dengan iparnya, tanpa ada pengingkaran dari orang lain, sehingga interaksinya lebih membahayakan daripada berinteraksi dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kondisi semacam ini akan memudahkan mereka untuk terjerumus ke dalam zina. Kedua, sepupu bukan mahram. Karena itu, dalam Islam, kita dibolehkan menikahi sepupu. Ketiga, istri paman atau suami bibi bukan mahram. Misal, Adi punya paman, yaitu Rudi, istri Rudi bukan mahram bagi Adi. Atau Wati punya bibi, yaitu Ida, suami Ida bukan mahram bagi Wati. Demikian, Allahu A'lam.